Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Semua anak-anak, ini pelajaran pertama kita, kajian akidah untuk anak. Jadi ngajinya setiap hari Selasa, hari Kamis, sama hari Ahad. Ya, hari Selasa, hari Ahad atau hari Sabtu ya? Sabtu ya? Ya udah, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu. 6:30 sampai jam 7. Makanya nanti kalau buka puasa jangan makan banyakan dulu, ntar kekenyangan. Enggak bisa ikut ngaji. Ya. Nah, ini dicatat. Nih alhamdulillah udah pada bawa buku. Alhamdulillah. Bekas ya, bawa pensil enggak? Bawa. Rana mana? Hah? Mana Rana pensilnya? Oh iya, belum bisa ya. Rana dengerin aja ya. Nah, sini Rana mau sama Abi enggak? Enggak. Kakak? Enggak. Hanifa? Enggak. Fuad, bawa buku baru? Enggak. Ulama. Ya. Nah, kita menjadi awal dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidinal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Fahadhihi risalatun nafi'atun bima yajibu alal insan. Jadi ini buku yang bermanfaat nih, buku saku. Ya. Buku saku tapi bukunya pakai bahasa Arab. Nah, jadi semuanya dengerin dulu. Yang bermanfaat, yang wajib bagi semua orang, anyu alima sibyan, agar dia mengajarkan kepada anak-anak qabla ta'limihim al-Qur'ana, sebelum anak-anak diajarin Al-Qur'an. Ini kan semuanya pada ngaji Qur'an nih. Iza, Ziza, Nifa pada ngaji di Umu Khonsa ya. Ya, Fuad juga. Bukasya juga. Fuad enggak? Dulu ya. Ya, Hanifa juga ngaji, Iza, Ziza, Bukasya juga. Nah, sebelum mengaji Al-Qur'an harus ngaji tauhid dulu. Ya, harus ngaji akidah dulu. Apa sih itu tauhid? Nah, tauhid itu kita mengesakan Allah. Paham enggak mengesakan Allah? Jadi kita itu mempercayai bahwa Allah yang harus diibadahi. Jadi boleh enggak beribadah kepada selain Allah? Jawab, boleh enggak? Enggak boleh. Boleh enggak beribadah kepada malaikat? Enggak boleh. Beribadah kepada nabi? Enggak. Beribadah kepada patung? Boleh enggak? Enggak. Boleh enggak beribadah kepada orang-orang soleh yang di kuburan? Enggak boleh. Ya, beribadah hanya kepada siapa? Allah. Jadi kita sholatnya, kita hanya pada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Boleh enggak kita berdoa kepada, ya? Oh, ya, kita berdoa misalkan kepada, ya, Nabi Muhammad. Boleh enggak kita berdoa kepada Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad, tolong aku di surga, tolong aku, selamatkan aku dari neraka. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi ini yang mesti dipelajari sebelum kita belajar Quran. Ya. Jadi kayak Iza, Hanifa, Azizah belajar Quran tapi harus belajar akidah dulu. Nah, ini kayak Rehana nih. Bagus, ini dengerin dulu sebelum Rehana juga udah ngaji Iqra. Ya, Ukasa apalagi. Fuad juga. Fuad udah berapa juz hafalannya? Juz 28. Nah, mesti belajar akidah dulu. Ukasa juga. Ya. Hatta yasira musliman kamilan ala fitratil Islam. Sampai nanti seseorang muslim dia sempurna imannya di atas fitrah Islam. Baru kalau sudah dia benar akidahnya, baru dia boleh belajar Quran. Muwahhidan jayyidan ala thariqatil iman. Ya, dia bertauhid dengan baik di atas jalan keimanan. Warattabtuhu ala thariqati su'ali wa jawabin. Nah, ini penulis buku ini akan mengurutkan bukunya ini dengan soal jawab. Ya, nanti kita bacain pertanyaan, jawaban nanti diulang. Ya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah ucapan jazakallahu khairan. Ya. Aduh. Emangnya mau hadiah apaan? Hah? Pensil. Oh, tuh Umi udah nyediain pensil tuh Uminya tuh. Nah. Oh, it's, ntar kasih pensil. Tapi nanti kalau sekarang bisa jawab, besok dikasih hadiah. Hah? Ini belum persiapan. Ya enggak? Hah? Ini baru mulai pertama kali. Jadi kalau nanti di akhir bisa jawab, nanti ditanya suruh tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Tunjuk tangan pertama nanti ditunjuk. Siapa? Apakah Iza dulu, Hanifa dulu, Kasya dulu? Hah? Ya, kalau enggak ngerti ya dengerin makanya, ya. Ilya aja yang 2 tahun dengerin. Nah. Sini, Teh, sama Abi. Nah. Sini. Nah, dengerin ini. Yang pertama, idza qila laka mar rabbuka. Kalau engkau ditanya siapa Rabbmu, faqul Rabbi Allah. Maka jawablah, Rabbku adalah Allah. Kalau ditanya siapa Rabbmu, apa sih Rabb? Ya, nah nih. Ma makna Rabb? Apa makna Rabb? Pertanyaan kedua. Jawaban. Faqul al-malikul ma'bud. Ya, yang dimaksud dengan Rabb kan kita ditanya, siapa sih Rabbmu? Kan nanti di kuburan ditanya tuh sama malaikat. Kalau Fuad mati, ya, Ukasya mati, Hanifa mati, Rehana mati. Nanti kalau mati di kuburan tuh ditanya sama malaikat. Berapa malaikat yang nanya? Nggak tahu. Loh, nggak tahu. Berapa? One, two, dua. Nah, Fuad benar. Malaikat mungkar nakir. Apa yang malaikat tanya? Yang pertama. Siapa Rabbmu? Kita jawabnya apa? Allah. Rabbku adalah Allah. Memangnya bisa jawab? Gak bisa. Kecuali kalau sekarang masih hidup, mesti meyakini dulu, percaya Rabb kita adalah Allah. Ya? Percaya dulu. Percaya dulu. Benar, Kasya. Ya, kita percaya dulu. Nah, siapa itu Rabb? Kalau ditanya, Al-Maliku Al-Ma'bud. Yaitu Allah yang Maharaja, yang menguasai langit dan bumi. Kalau Pak Jokowi cuma menguasai Indonesia. Siapa Presiden Indonesia, Hanifa? Siapa Presiden Indonesia? Anies Baswedan? Apa Prabowo? Prabowo. Prabowo. Gak ada, Jokowi gak ada pilihan. Anies Baswedan apa Prabowo? Siapa? Iza gak tau, Hanifa? Rehana. Ah, benar Hanifa Jokowi Dodo. Tapi gak ada pilihan. Nah, kalau Pak Jokowi Dodo, itu cuma menguasai apa? Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau Allah, semua dunia Allah kuasai. Ya, Allah kuasai. Bukan cuma bumi. Langit. Langit ada berapa langit? Ada 7 lapis. Ini kan sekarang nih, perhatikan nih. Ini kita di bumi. Langit di atas. Surga paling atas. Nah, benar Ukasya. Nah, ini langit di atas. Ini kalau kita ke langit ini, kita berjalan jaraknya 500 tahun. Dari maghrib sampai subuh doang. Betul, ya? Dari malam. Nah, terus dari langit pertama, ada lagi atapnya langit kedua. Jaraknya berapa? Sama kayak dari bumi ke langit. 500 tahun. Terus kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. 3500. Di atas langit ketujuh itu, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, yang Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW. Di atasnya kursi, di atasnya air, di atasnya ars. Allah di atas ars. Nah, Allah menguasai itu semua. Kalau Pak Jokowi cuma Sabang sampai Merauke. Ngerti gak? Nah, kalau Ukasya menguasai mana? Gang B. Enggak ada. Ya. Nah. Jadi apa sih makna makrob? Ya, kan kita ditanya, kalau kamu ditanya siapa rob kamu, kamu jawab Allah. Apa makna rob? Al-Maliku, yaitu yang Maharaja menguasai. Al-Ma'budu, yang hanya Dia yang berhak diibadahi. Jadi kita enggak boleh beribadah kepada selain Allah. Kita mesti beribadah kepada Allah. Gak boleh beribadah kepada malaikat, nabi, semua. Ya, kayak orang Kristen, dia nyembah Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Boleh gak? Gak boleh. Ya, gak boleh. Ya, kayak orang Hindu, dia nyembah dewa. Boleh gak? Gak boleh. Ya, kayak orang Buddha. Ya kan di SD kan kita belajar ya? Nah, ada agama berapa di Indonesia? Dua. Berapa? Ukas. Ukas kan kelas 1. Ada berapa agama? Kuat. Lima. Apa aja? Agamanya? Islam. 6 ya, ada benar tuh Hanifa 6. Islam, Katolik, Buddha, Kristen. Hindu. Buddha. Buddha lagi udah 5. Satu lagi Konghucu. Konghucu. Nah, semua agama selain Islam itu agamanya salah. Yang benar hanya Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam yang benar. Gak boleh cari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang cari agama selain Islam, dia beragama Kristen, agamanya enggak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, maka di akhirat dia merugi nanti. Nah, mereka itu orang Hindu nyembah dewa, orang Buddha nyembah Siddhartha Gautama. Itu enggak boleh. Orang Konghucu nyembah apa? Aziza. Fuad, orang Konghucu nyembah apa? Nyembah apa? Patung ya? Sama, tapi juga gak tahu. Nah, ini jadi kalau ditanya siapa Robmu, Robku adalah Allah. Kalau ditanya apa sih yang dimaksud Rob di sini Izzah, maka jawabnya Rob adalah Al-Maliku. Apa itu Malik tadi? Yang Maharaja menguasai, ya, menguasai semua dunia, bukan cuma dunia, langit juga. Kalau Pak Jokowi cuma menguasai Sabang sampai Maroke. Itu pun ya terbatas kekuasaannya. Pak Jokowinya lagi di Jakarta, ya, atau lagi di Bogor, tapi tidak bisa memantau saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi, Kalimantan, apalagi pulau di Indonesia, Ukasa, Sulawesi, Kalimantan, Pat, Jawa, Papua, Irian, Sumatera, nggak bisa. Kalau Allah menguasai semuanya, mengetahui semuanya, mendengar semuanya, melihat semuanya. Yeah. Allah nih di atas aras nih. Rehana lagi bengong, Allah tahu. Hanifa lagi senderan, Allah tahu. Izzah lagi cengengesan, Allah tahu. Allah dengar, Allah lihat. Tuh. Ya, sekarang Pak Jokowi kan presiden Indonesia. Pak Jokowi lagi di Istana Negara. Ya. Ini Fuad lagi main pensil. Oh, Pak Jokowi tahu enggak? Enggak. Kalau Allah tahu enggak? Tahu. Makanya Allah yang Maha Menguasai itu Rabb. Ya, wa makna Allahu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Allah? Ya, yang dimaksud dengan Allah zul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajmain. Artinya apa, Ukasa? Belum tahu. Dengerin. Mi, air minumnya dong, Mi, seret nih, Mi. Dek. Iya, ambilin air minum buat Abi. Seret nih. Ani Pak, ambilin. Jangan-jangan, kamu sini dengerin aja. Biar adeknya. Biar adeknya itu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan Allah? Allah itu adalah zat yang berhak diibadahi. Yaitu Allah yang kita ibadahi. Ya, yang kita ibadahi oleh semua makhluk semuanya. Jin, manusia, mesti nyembah Allah. Bukan cuma manusia, semua jin juga. Ya, jin juga, tahu kan jin? Jin yang kita enggak bisa lihat dia, tapi dia lihat kita. Jin seperti kita. Tapi dia tidak terlihat oleh kita. Ya. Nah, misalkan dia ada di kamar mandi. Ya. Nanti kalau ada azan, dia lari ke kamar mandi. Larinya terkentut-kentut. Nanti kalau azan sudah selesai, dia keluar lagi. Pas iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari lagi ke kamar mandi. Hah? Dan itu iblis, setan, itu semua iblis, itu dari kalangan jin. Nah, jin juga wajib beribadah kepada Allah. Ya, makanya gak boleh takut sama jin. Karena jin sama kayak kita, makhluk. Ya, jadi kalau kita lewat depan kuburan tuh malam-malam, berani apa enggak? Enggak. Hah? Berani. Kenapa takut? Kalau takut ada pencuri enggak apa-apa, tapi enggak boleh takut. Oh, di situ ada jin, enggak boleh. Karena jin sama kayak manusia, sama kayak Ukasya. Jin juga mesti sholat. Yang perempuannya jin wajib pakai jilbab. Nah. Iya. Kayak Iza, Aziza, Rana, Nifa. Hah? Itu kan masih kecil, ya. Ada ya? Nah. Kalau yang laki-laki, jinnya wajib sholat. Ya, wajib sholat. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, dengerin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tuh, jin diciptakan oleh Allah. Jin makhluk Allah. Manusia diciptakan oleh Allah, makhluk Allah. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia beribadah kepada Allah. Ya. Nah, jadi ini semua. Jadi kalau ditanya apa itu Allah, yaitu Allah yang diibadahi oleh semua makhluknya. Jinnya, manusianya, malaikatnya. Malaikatnya. Hewan juga beribadah pada Allah. Ya, hewan kayak kodok. Kata Nabi, jangan bunuh kodok. Kenapa, Ukasya? Karena dia berzikir. Ya. Pohon juga. Ya. Kata Allah di Al-Qur'an, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Ya, pohon tuh. Pohon. Ini pohon pucuk merah berzikir orang, pada Allah. Orang yang musyrik berzikir juga kepada Allah. Enggak, orang musyrik enggak berzikir kepada Allah. Makanya mereka kafir. Mereka lebih kafir daripada hewan. Mereka lebih kafir daripada pohon. Kalau pohon gak kafir, hewan gak kafir. Ya, tapi kalau musyrik kafir. Mereka gak zikir kepada Allah. Makanya kalau kita baca Al-Quran yang ada artinya, nanti kita bakal dapat itu di Al-Quran. Balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan ternak, seperti kebo tuh. Ya, kebonya enyak yang ada di kuburan tuh kan banyak tuh, ada kebo, ada kambing, itu hewan ternak. Nah, orang kafir lebih sesat daripada kerbau, lebih sesat daripada kambing, lebih sesat daripada ayam. Kenapa? Kerbau, kambing, ayam semuanya berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah. Tuh ayamnya Rupaidah tuh, ayamnya Rupaidah depan Mas Patur. Ayam kate kan suka berkokok, kukuruyuk. Kata Nabi, jangan mencela ayam. Kenapa? Karena ayam membangunkan orang untuk sholat. Nah, dia melihat... Lihat apa? Lihat malaikat. Kalau ada malaikat, dia kukuruyuk. Nah, dia berkokok. Makanya nggak boleh mencela ayam. Ayam saja mengajak kita untuk sholat. Dia kukuruyuk kan subuh-subuh tuh. Iya. Ukasa sering dengar kan? Kan dulu banyak ayam ya. Tapi kalau ayam yang di sini enggak kukuruyuk tuh. Tadi si Rehana tanya, orang ayamnya betina semua buat bertelur. Jadi enggak berkokok, ya. Enggak kukuruyuk. Terus, nih ada pertanyaan lagi. Jadi itu udah berapa pertanyaan tadi? Dua. Apa tadi? Siapa Rabbmu? Jawabnya siapa? Allah. Allah. Kalau ditanya, apa yang dimaksud dengan Rabb? Tuhan yang menguasai. Tuhan. Yang Maharaja menguasai seluruh alam semesta. Bukan cuma menguasai dia, tapi menciptakan juga. Menciptakan semua. Bukan cuma menciptakan, memberi rezeki. Ya, tadi buka puasa kan? Buka puasa, minum air, makan korma, itu rezeki dari siapa? Allah. Dari Allah. Ya, dari abinya apa dari Allah? Allah. Allah. Lewat abinya. Yang bukan kurma juga Allah. Allah. Terus dicekin, dijual, dia juga dari Allah. Iya, benar tuh, pinter Ukasya. Ya. Nah, sekarang ditanya lagi, apa yang dimaksud dengan Allah? Siapa ya kah yang dimaksud dengan Allah? Allah itu siapa? Tadi, ayo. Tuhan ayo. Yang Maha Esa menguasai. Bukan, itu makna Rob. Fuad. Yang berhak disembah. Berhak disembah. Fuad besok dapat hadiah. Hah? Ukasa tadi juga dapat hadiah. Tapi hadiahnya besok. Kalau hadiah sekarang, jazakallah khairan. Nah. Ya belum jawab. Isa belum jawab, Anipa belum jawab. Belum jawab. Wah, belum. Tadi jawabnya pas rame-rame. Iya, kalau dapat hadiahnya jawab sendiri. Ya. Nah, terus ditanya lagi. Fa idza qila laka bima ta'rifu rabbaka? Nah, kalau kamu ditanya, kamu kenal Rabbmu dengan apa? Nah. Faqul, jawab. Jawablah. A'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Saya kenal Allah, kenal Rabb saya dengan tanda-tanda kekuatan, dengan ayat-ayatnya, Al-Quran dan makhluk-makhluknya, ya. Dan yaitu tanda-tandanya, yaitu maksudnya tanda-tanda kekuasaannya, ya. Tanda-tanda kekuasaannya itu apa? Siang, malam, matahari, bulan, tuh. Siang, malam. Malam dulu apa siang dulu? Siang dulu. Matahari, bulan, kok bisa teratur ya matahari? Ya, kalau nggak ada matahari kita bisa hidup nggak? Nggak bisa. Kalau mataharinya dijauhin, ya kita bisa hidup nggak? Nggak, kita kedinginan. Kalau mataharinya dideketin, kita hangus terbakar. Kok mataharinya bisa pas ya? Apakah tercipta dengan sendirinya di sini, Azizah? Nggak. Ya. Ini ada yang menciptakan, ini kipas angin nih, ya? Apakah ini engkoh-engkohnya di toko langsung, ya? Jadilah kipas, jadi kipasnya, ah, gitu nggak? Enggak, ada yang bikin besinya, seterusnya. Nah, apalagi matahari, bulan, ada yang menciptakan. Nah, itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min makhluqatihi, dan diantara makhluknya ialah as-samawati wal ardu wa ma bainahum wa ma fihima, langit-langit dan bumi dan diantara keduanya. Jadi kalau kita ditanya, dengan apa kamu mengenal Allah? Dengan tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya apa aja? Siang, malam, matahari, bulan. Dan kita mengenal Allah dengan tanda-tandanya. Yang kedua dengan apa? Ayat-ayat. Bukan, makhluknya. Makhluknya apa tadi? Langit, bumi. Ya, nih dalilnya nih. Ya, di surat Al-A'raf ayat 54. Ya. Wadalilu ala dzalika. Oh, dikasih minum sama Umi itu. Nanti, Rana nanti dulu. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dalilnya tuh inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Summa stawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hasisa. Ya. Sudah jam berapa ini? Udah mau isya belum? Hah? Jam 7. Ya. Belum lah. Udah deh, kajiannya sampai sini dulu, nanti kita tandain di pertanyaan berikutnya. Ya, sekarang kita murojaah dulu. Ya. Dengan apa kita mengenal Allah? Kasih buat. Makhluk-makhluknya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan makhluknya dan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu maksudnya tanda-tanda kekuasaannya. Tanda-tanda kekuasaannya apa? Siang, malam, matahari, bulan. Kalau makhluknya apa? Di sini Iza. Langit, bumi. Apa makna Rob di sini? Aziza. Apa makna Rob? Ya, lupa nih, Pak. Ya, Rana. Wat. Tuhan yang menguasai maharaja dan menguasai alam semesta. Terus satu lagi, dan yang diibadahi. Yang diibadahi. Siapakah yang dimaksud dengan Allah? Tuhan yang Maha Esa. Zat yang berhak disembah oleh semua siapa? Semua makhluknya. Ada yang mau tanya enggak? Udah azan tuh. Ya. Mas Yudi azan Isya. Udah cukup deh ya. Kita akhiri nanti hari Kamis lagi. Sekarang hari apa? Selasa. Hari Selasa. Sampai lupa hari itu. Hari Kamis lagi. Ya, sobat. Selasa, Kamis, sama Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Gitu aja, Mia. kajiannya hari Selasa, Kamis, Sabtu. Iya. Ya, Selasa, Kamis, Sabtu. Tuh, dikasih kue lagi. Jamnya sama ya. Ya. Besok dapat hadiah yang tadi udah jawab. Hadiahnya besok. Eh, pensil mah udah banyak. Udah banyak. Besok, ntar habis terawih ke Alfa Midi, insyaallah. Ya, ya kita akhiri doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekarang jawab azan dulu. Dengerin jawab azan.